Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih wa li hada fa inna kulla ismin min asma'illahi dalun ala ma'na min sifatil kamali laysa huwa al-ma'na alladhi dalla 'alayhi al-ismul akhar. Fa-ar-Rahman mathalan yadullu 'ala sifatir rahmah والعزيز يدل على صفة العزة والخالق يدل على صفة الخلق والكريم يدل على صفة الكرم والمحسن يدل على صفة الإحسان وهكذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد, قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى, ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. berkata الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله dalam kitabnya فقه الأسماء الحسنى. Oleh karena itu, maka sesungguhnya setiap nama daripada nama-nama Allah menunjukkan atas makna tertentu daripada sifat-sifat yang padanya ada kesempurnaan, yang mana tidaklah dia sama dengan makna dari nama-namanya yang lain. Ar-Rahmanu mathalan, contohnya nama Ar-Rahman yadullu ala sifatir rahmah, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat. Wal-azizu, dan nama Al-Aziz yang artinya Tuhan yang maha perkasa, yadullu ala sifatil izzah, menunjukkan Allah memiliki sifat keperkasaan. Wal-Khaliqu yadullu ala sifatil khalqi, nama Allah Al-Khaliq, sang pencipta, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mencipta. Wal karim yadullu ala al karam, ala sifatil karam, dan nama Allah al karim yang maha dermawan menunjukkan Allah memiliki sifat dermawan. Wal muhsinu yadullu ala sifatil ihsan wa hakadha, demikian juga nama Allah al muhsin yang maha baik menunjukkan Allah memiliki sifat selalu berbuat kebajikan. Ikhwatil kiram rahimakumullah, beda antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, bahwasanya ahlu sunnah meyakini setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki makna yang tersendiri, yang mana satu nama ya memiliki satu sifat yang berbeda dengan nama lain dan sifat ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Adapun ahlu bid'ah mengatakan nama Allah hanyalah nama-nama belaka, tidak menunjukkan sifat sebagaimana orang-orang Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan nama-nama Allah adalah ya a'lamun mahdun, nama-nama belaka, tidak menunjukkan sifat. Bagi mereka tak ada beda antara Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, semuanya bagi mereka tak ada bedanya, semua sama. Adapun Ahlussunnah mengatakan tidak, setiap nama-nama Allah itu memiliki sifat yang tersendiri yang berbeda dengan nama-nama lain dan sifat yang dikandung dalamnya. Ya, itu membedakan antara kita dengan mereka. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak, semuanya nama-nama Allah itu sama, enggak ada bedanya. Ya, satu sama lain, karena mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak layak memiliki sifat. Naam. Wa in kanat jami'uha muttafaqatan fi dilalati 'ala Rabbi tabaraka wa ta'ala ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة. دلالتها ومن حيث دلالتها. نعم. ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه. وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب تبارك وتعالى, nama-nama yang banyak ini, meskipun semua nama-nama ini memiliki sifat yang berbeda satu sama lainnya, tapi semuanya sepakat bahwasanya semua nama-nama ini yang terkandung dalam sifat menunjukkan Allah yang satu, Ar-Rabbu Tabaraka Ta'ala. Ya. Walihada fahiya min haythu dilalatiha ala dhati mutaradifah. Karena itulah, andai kata nama-nama ini dikaitkan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nama-nama ini adalah sinonim. Maksudnya semua nama-nama ini menunjukkan Allah semata, Tuhan yang satu. Wa min haythu dalalati ala sifati mutabayyinah. Tetapi apabila dikaitkan dengan sifat, setiap sifat-sifat tersebut berbeda satu sama lainnya. Tak sama antara sifat perkasa ya dengan sifat misalnya memberi rezeki dengan sifat mencipta. Tak mungkin dapat disamakan. Lidilalati kulli ismin minha ala ma'nan khasin, ala ma'nan khasin mustafadun minhu. Karena setiap nama-nama tersebut memiliki makna yang tersendiri yang diambil daripadanya sifat-sifat tersebut. Naam. Qala Al-Lamah Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha asma'u madkhin. Walau kanat alfadan mujarradatan la ma'ani laha lam tadulla 'ala al-madkhi. Waqad wasafaha Allah subhanahu bi annaha husna kullaha faqala ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله. Berkata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Al-Allamah maknanya adalah orang alim yang besar. Asma'ur Rabbi Tabaraka Ta'ala kulluha asma'u madhin. Semua nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang terpuji. Walau kanat alfadhan mujarradatan la ma'aniya laha lam tadulla 'ala al-madhi. Sekiranya lah dibenarkan pendapat orang-orang ahlu bid'ah, mu'tazilah contohnya. Mereka mengatakan nama-nama Allah hanyalah lafaz-lafaz saja yang tidak ada dalamnya kandungan makna. Maka lam tadulla alal madhi. Pastilah nama-nama ini tidaklah ya dapat dipuji. Kalau sama saja antara Rahman, Ar-Rahim dengan Al-Qaffar, Al-Ghaffar, Al-Qahar. Sama semuanya. Maka tak ada padanya keutamaan. Nama-nama ini menjadi utama karena setiap nama mengandung sifat. Subhanallah. Ya. Waqad wasafaha Allah Subhanahu bi annaha husna kullaha. Dan Allah telah menyifati bahwasanya nama-namanya itu semuanya indah. Kenapa indah? Karena mencakup sikap, sifat. Kalaulah tidak mencakup sifat, tak ada indahnya. Sebagaimana seseorang yang namanya bagus, namanya karim, mulia, tapi bakhil, tak ada maknanya. Ya, namanya karimun jawad, sakhiyun fayyad. Lima nama dikumpulkannya. Karimun, ya, jawad, yang dermawan, yang baik. Ya, kemudian apalagi tadi, karimun jawad. Kemudian dikatakan fayyad, yang berlimpah-limpah kebaikan. Menunjukkan satu orang. Tapi semua nama ini tak sama dengan orangnya. Orangnya bakhil alias tamak alias kedekut. Ya, ini taklah padanya ada keindahan. Hanya sekedar nama-nama. Adapun Allah tidak. Setiap nama-nama Allah SWT itu memiliki sifat. Yang antara satu nama memiliki sifat. Ya, dengan nama yang lain memiliki sifat yang tersendiri pula, yang mana sifat-sifat ini berbeda satu sama lainnya. Tak akan dapat disamakan antara sifat rahmat dengan sifat pengampun, penyayang, pemberi rezeki dan seterusnya. Faqala, karena itulah Allah mengatakan tentang dirinya, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang begitu indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan, biarkan orang-orang yang menyimpang dalam memaknai nama-namanya. sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapati balasan apa yang mereka lakukan. Fahiya lam takun husna limujarradi al-lafzi, maka nama-nama Allah enggak boleh dikatakan al-asmaul husna kalaulah nama tersebut hanyalah lafaz-lafaz belaka. Bal lidalalatiha atau lidilalatiha ala awsafil kamal, nama Allah disebut asmaul husna karena nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat dan sempurna yang terkandung di dalamnya. Ya, yang kita herankan, sebagian dari negeri-negeri Islam mereka mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki nama-nama yang banyak, 99 nama kata mereka. Bahkan sebagian mereka menuliskan nama-nama tersebut di mushaf-mushaf, di sampul-sampulnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Herannya, mereka tidak meyakini bahwa nama-nama ini mengandung sifat-sifat. Mereka hanya batasi sifat pada 7 sifat atau pada 13 sifat, hanya 20 sifat. Ini yang kita heran. Mereka pun tak sepakat berapa sifat Allah. Ada yang batasi hanya 7. Ada yang batasi hanya 13. Ada yang batasi hanya 20. Ya. Maka kemana nama-nama yang 99 ini? Subhanallah. Ya, kita heran. Mereka tidak meyakini nama-nama ini memiliki sifat. Semua nama-nama ini mereka akan pulangkan kepada sifat yang mereka yakini, yang wajib bagi Allah, 7 atau 13 atau 20. Contohnya sifat rahmat. Kata mereka bukan rahmat, tapi ini adalah iradatul ihsan. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak ingin berbuat kebaikan. Bukan mahabbah, bukan cinta. Allah enggak layak memiliki sifat cinta. Tapi maksudnya adalah iradatul in'am, iradatul ihsan, kehendak Allah untuk memberikan kebaikan. Mereka pulangkan kepada makna iradah. Bukan tangan, tapi maknanya adalah qudrah, kekuasaan. Ya, dan begitulah seterusnya. Naam. Walihada lamma sami'a ba'dul arabi qari'an yaqra' والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم. قال ليس هذا بكلام الله تعالى. فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى؟ فقال لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. Yang menunjukkan bahwa setiap nama-nama ini mengandung sifat, ya, yang berbeda satu sama lain. Disebutkan di sini sebagai contoh. Walihada lamma samia ba'dul arabi qari'an yaqra. Oleh karena itulah, tatkala ada sebagian orang-orang Arab mendengar seorang qari yang membaca ayat, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah masing-masing tangan keduanya, jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan, nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman daripada Allah. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala, berkatalah orang Arab ini, laisa hadza bikalamillah, apa yang kau baca ini bukanlah perkataan Allah. Orang Arab ini tak hafal, dia enggak hafal Quran. Ketika dia dengar qari membaca demikian, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya sebagai balasan dan hukuman daripada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata dia, tak mungkin ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah sang qari, faqala al-qari atukadzibu bikalamillahi ta'ala, apakah engkau mendustakan perkataan Allah? Faqala la, bukan, aku tidak mendustakan, tapi yang kau baca ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Walakin laisa hadza bikalamillah, ini bukan firman Allah. Fa'ada ila hifdhihi, akhirnya qari ini kembali melihat Quran, kembali mengecek hafalannya yang dia baca. Taulah dia keliru. Wa qara'a, akhirnya diperbaikinya. bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim ujungnya. Subhanallah. Karena itulah kesalahan dalam membaca Quranul Karim, ya, merubah semua maknanya. Maka tak boleh kita salah membaca Quranul Karim. Apa kata orang Arab tersebut setelah mendengar ujungnya dirubah dari wallahu ghafurur rahim menjadi wallahu azizun hakim? Faqala al-a'rabiyyu, berkatalah orang Arab ini, sadaqta. Ha, kali ini kau benar. Ini firman Allah. Apakah hari ini, apakah orang Arab ini hafal? Tidak. Dari mana dia tahu? Bahasa. Subhanallah. Karena setiap daripada sifat-sifat Allah itu, ya, tak akan mungkin berbeda dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, antara nama dan sifat tak akan mungkin berbeda satu sama lainnya. Faqala al-a'rabiyyu sadaqta. Maka berkatalah orang Arab tersebut, kali ini engkau benar. Azza fa hakama fa qata. Karena Allah itu Maha Perkasa, maka dengan itulah Allah menetapkan harus dipotong tangan pencuri. Walau ghafara, andai kata kau gantikan azza dengan kata-kata ghafara, kalau kau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyuruh potonglah tangan perempuan dan laki-laki jika mencuri sebagai balasan daripada Allah dan hukuman, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Andai kata kau gantikan kata-kata azza Maha Perkasa dengan ghafara Maha Pengampun, ya, kemudian warahima, engkau gantikan kata-kata hakim yang maha bijaksana dengan keputusan yang memotong tangan pencuri, itulah yang paling bijak. Ya, kau ganti kata-kata hakim dengan kata-kata rahim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi Rahmat, lama qata'a. Tak akan mungkin Allah potong andai kata dia memiliki rahmat. Ya, mustahil. Andai kata kau baca ayat ujungnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak bersesuaian, karena ayat ini menceritakan tentang perkara pencuri harus dipotong tangannya sebagai balasan. Maka ujungnya, ini semua keputusan Allah, karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana semua keputusannya. Bukan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak bersesuaian antara ayat, ya, antara apa yang Allah SWT tentukan dengan sifatnya. Ya, Allah Maha Bijaksana dengan segala macam keputusannya dan Maha Perkasa. Karena itulah dia potong tangan pencuri, agar jangan mereka menganggap bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, membiarkan mereka berbuat maksiat. Tidak, ada hukuman. Dan hukuman tersebut bukanlah karena kezaliman, tapi karena kebijaksanaan Allah SWT. Banyak orang-orang mengatakan, kasihan tangannya dicuri, tangan pencuri dipotong, Ustaz, kasihan. Hilang tangannya, cacat seumur hidup, biarlah dia di penjara. Lebih baik lagi di penjara daripada dipotong tangannya. Kita katakan subhanallah. Andai kata kita gali hikmah daripada segala macam ketetapan Allah SWT, maka kita dapat sempurna ketetapan Allah SWT. Ya, andai kata dipotong tangannya selesai, lepas, dia masih bisa bekerja, dia bisa menafkahi anak istrinya. Subhanallah. Dan ada pun masalah bertobat, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia masih dapat bersama keluarganya, anaknya, istrinya dibandingkan di penjara. Negara payah kasih makan dia. Kemudian berkumpul di sana antara orang yang jahat dengan jahat yang lain. Maka kita melihat banyak sekali residivis setelah keluar dari penjara, bahkan lebih dahsyat, lebih ahli lagi merampoknya, mencurinya, akhirnya mati ketembak. Berapa banyak kemarin kita baca di berita, ini yang ketembak residivis. Subhanallah, pulang balik keluar masuk penjara. Ya, semakin keluar dari penjara, semakin dahsyat ilmunya. Penjara ini, jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sisi-sisi negatifnya. Ya, pertama, ini yang kita dapat gali, habis uang negara kasih makan tuh para penjahat. Subhanallah. Dari mana uang negara? Dari kantong mereka. Dari mana? Kita juga kata orang Melayu. Subhanallah. Untuk buat gedungnya, sewa sipirnya. Subhanallah. Keamanannya, habis uang negara. Kadang-kadang karena mereka, subhanallah, orang-orang jahat tak diperlakukan mereka bagi manusia di penjara-penjara. Subhanallah, menzalimi hak mereka sebagai manusia. Kadang-kadang penjara yang sempit dikumpulkan banyak orang. Subhanallah. Menzalimi mereka meskipun mereka penjahat, mereka tak boleh dizalimi. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang gara-gara perebutan mereka berkelahi, bunuh-bunuhan di sana, kadang-kadang bakar-bakaran. Ya. Dengan sebab di penjara banyak kemaslahatan terabaikan. Anak istri mereka tak makan. Maksudnya dengan sebab dia lagi karena dia tak mungkin bekerja. Subhanallah. Ya. Kemudian dia di sana bukan berkumpul dengan santri-santri. Berkumpul dengan orang-orang jahat semacamnya. Akhirnya mereka bertukar pengalaman. Oh, ini kurang canggih caranya merampok. Ini yang paling canggih. Belajar mereka satu sama lain. Subhanallah. Bahkan mereka buat jaringan. Nanti kok sudah lepas, kita buat jaringan. Kita harus buat network. Jaringan kerjasama. Kita harus enggak layak hanya sekedar batu haji, enggak, kita harus mendunia. Di mana mereka dapatnya? Di penjara. Subhanallah. Tapi dengan dipotong tangan, selesai. Tiap kali mau mencuri, satu dah hilang kawannya. Mencuri sekali lagi, habis tangan satu lagi. Takkan mungkin dan mustahil orang yang mencuri, dipotong tangannya, mencuri kembali, mustahil. Berpikir 50 ribu kali, 70 ribu kali mereka. Ini udah hilang kawan satu ini. Aku mencuri satu lagi, habis nih tangan. Subhanallah. Ini baru hari ini keluar, besok curi lagi. Ada atau enggak? Adakah orang setelah dipotong tangannya besok mencuri lagi? Hampir-hampir tak ada, mungkin tak ada. Ceritanya tak ada. Mencuri lagi, potong tangan, tangan kirinya. Subhanallah. Dua-dua udah hilang, gimana menggait? Mustahil. Maka Allah mengatakan Azizun Hakim. Dia Maha perkasa dengan segala macam keputusannya. Tak layak dikatakan enggak ini, enggak layak Allah. Enggak ini. Aziz, Maha perkasa. Terhadap orang-orang zalim dia berkuasa. Memberikan bagi mereka hukuman. Dan semua hukumannya tak ada padanya unsur kezaliman. Semuanya adalah hikmah dan kebijaksanaan. Subhanallah. Ada seorang sahabat wanita Bani Makhzum, ya, yang dia mencuri. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu orang-orang mengatakan kepada Usama, Usama, engkau ini adalah kesayangan Nabi SAW. Bilanglah sama Nabi, jangan tangannya dipotong. Kami tidak merasa nyaman. Kami merasa malu tangannya dipotong. Dia orang mulia. Dia berbangsa, bersuku. Dia, ya, adalah orang yang begitu mulia nasabnya di tengah-tengah kami. Kami sukunya merasa malu andai kata dia dipotong tangannya. Bilanglah sama Nabi. Datanglah Usama, ya Rasulullah, janganlah dipotong tangan si fulan, ya. Sesungguhnya andai kata dipotong tangan si fulan, nah, kaumnya merasa malu gini-gini. Maka berkata Rasulullah, atashfa fi haddin min hududillah. Hey Usama, engkau nekat menjadi perantara meminta syafaat dalam penerapan hukum Allah SWT. Hei Usama, kau tahu, wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat, kalaulah Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, kupotong tangannya. Apa lagi yang lain, putriku sendiri kupotong. Subhanallah. Ya Usama, binasanya umat-umat sebelum kita. Andai kata yang mencuri adalah orang-orang yang miskin, hina, dina, kere, mereka potong tangannya. Andai kata yang mencuri koruptor, penjahat besar, ya, maka mereka biarkan. Kan itulah mereka binasa. Subhanallah. Ya. Jadi yang namanya penerapan hukum Allah itu semuanya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Semua hukum buatan manusia, hukum yang coba-coba dan uji coba. Boleh jadi baik, boleh jadi benar. Dan banyak sekali celah-celahnya. Banyak sekali apanya? Celah-celahnya. Masing-masing pihak, masing-masing pengacara membuat tafsiran yang berbeda-beda satu sama lain terhadap hukum yang mereka buat sendiri. Karena banyak celah-celah dan peluang. Anak benar Islam tidak ada cerita. Subhanallah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu apa yang memperbaiki manusia. Karena itulah dia buat syariat yang sesuai dengan manusia. Tak ada celah padanya. Semua hukumannya sesuai. Sebagian orang dengan akal sempitnya mencurigai ketetapan Allah. Ya, ah ini tak benar Quran. Masa dibeda-bedakan warisan laki-laki dua, perempuan satu, ini tak benar. Sekarang perempuan bekerja sebagaimana laki-laki, mereka juga berusaha payah, harus disamakan. Eman si sapi, eman si pasi, ini gender. Tak benar agama Islam, agama Quran, tak benar kalamullah dan Quran. Kata mereka, kaum liberalis, bukan saya. Jangan dipotong perkataan saya. Ustaz bilang tak benar Islam. Karena sekarang banyak zaman tukang potong perkataan orang. Sepotong dah. Subhanallah. Ya, ini perkataan mereka. Tak benar ini semua hukum Islam. Kesian jadi perempuan dalam Islam. Dikebiri hak-haknya. Warisan dapat satu, nikah hanya boleh satu lagi suaminya. Apa ini? Suami boleh nikah satu, dua, tiga, empat. Mana keadilan? Subhanallah. Tak benar. Lihat ini perempuan di dalam Quran. Boleh dipukul. Mana keadilan? Laki-laki tak boleh pukul perempuan. Banyak mereka serang Islam. Dari segala macam hukuman. Apa Islam? Membolehkan perbudakan. Ah, tak benar. Subhanallah. Semua keputusan Allah di baliknya. Ya Allah, berjuta-juta hikmah. Ya, tapi kalau kita enggak belajar, habis kita di toko-toko mereka. Subat-subat mereka sebarkan. Apa Islam membolehkan perbudakan? Babi diharamkan, budak boleh halal. Ini babi apa besar? Apa masalah besarnya? Budak masalah besar. Padahal wallah sampai akhirnya mereka masih memperbudak negeri-negeri kaum muslimin. Namanya saja negeri kaum muslim merdeka, tapi mereka tidak merdeka. Dalam segala macam keputusan di sana yang kontrol orang-orang kufar karena kelemahan kaum muslimin karena mereka meninggalkan agama mereka. Kembali kepada perkataan ini, azza fa qata'a. Dia Maha perkasa karena itulah dia buat keputusan, potong tangannya. Subhanallah. Ya, maka kita ingin menggambarkan sebenarnya wallah wajib bagi setiap negeri-negeri Islam kaum muslimin mereka kembali kepada hukum Allah secara total. Ya, walaupun menuntut hukum Allah tabaraka taala agar diterapkan bukan dengan cara-cara yang haram, bukan dengan cara memberontak, dengan cara menggulingkan penguasa yang sah, tidak seperti itu jalannya. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut bijak sesuai porsi masing-masing, bukan akhirnya hukum tagut, kafir, tumpahkan darah, bukan seperti itu. Dakwah. Subhanallah. Ya. Saking bencinya dia kepada perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat negara, sedang sholat, polisi sedang sholat, tak ada salah, tak ada dosa, tak ada angin, tak ada hujan. Subhanallah, dia bacok. Di mana itu? Kasih. Togut. Sambil sholat dia bacok orang lari. La ilaha illallah. Ini pemikiran harus dibersihkan ini. Subhanallah. Ya, kita jujur mengatakan umat ini perlu kembali kepada agamanya, kembali kepada hukum Allah, tapi bukan dengan jalan-jalan kezaliman, subhanallah, pemberontakan, tidak, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dengan jalan yang, ya, mereka katakan revolusi apapun tak ada jalannya itu, itu hanyalah jalan buntu yang mendatangkan kemudaratan besar daripada manfaatnya. Walau ghafara wa rahima lama qata. Andai kata ujung ayat tadi ditutup dengan ya ayat wallahu ghafurur rahim, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang, mustahil ya jika ujungnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang dipotong tangannya dalam perkara taubat. Iya, bertaubatlah kalian, Allah Maha pengampun Maha penyayang. Ini enggak, potong tangannya karena mencuri, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang, enggak cocok. Subhanallah. Karena itulah orang Arab mengatakan ini bukan kalamullah. Subhanallah. Ya. Walihada idza khutimat ayatul rahmah bismi adzabin aw bil aqsi, karena itulah jika dibolak-balik ayat yang ujungnya rahmat diganti dengan azab, atau sebaliknya dhahara tanafurul kalam, akan tampaklah kontradiksi redaksi dalam Al-Qur'an. Wa adamu intizami, ini tak lagi tertib, perkataan Allah SWT berserak, tak sesuai dengan logika, tak sesuai dengan alur berpikir, tak sesuai dengan redaksi. Andai kata kita yang merubah-rubahnya, maka ini menunjukkan setiap qari hendaklah berusaha untuk membaca Quran dengan dhabat. Jangan ada yang berguguran, jangan ada yang berjatuhan karena merubah makna. Dan jangan salah menempatkan satu sama lain karena merubah makna. Subhanallah. Naam, tafadhal. Wa 'ala hadha fa inna du'a'a Allah bi asma'ihi al-ma'muru bihi fi qawlihi ta'ala fad'uuhu biha la yata'atta illa ma'al ilmi bi ma'aniha fa innahu in lam yakun 'aliman bi ma'aniha rubama ja'ala fi du'a'il isma fi ghairi mautinihi kan yakhtima talabur rahma bismil adabi aw al-aksi fayadhharu tanafur fil kalami wa adamul ittisaq hasbu wa 'ala hadha. Karena itulah fa inna du'a Allah bi asma'ihi al-ma'muri bihi, sesungguhnya berdoa dengan bertawassul menyebutkan nama-nama Allah yang diperintahkan kita dengannya, fi qawlihi dalam firman-Nya fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama ini, la yata'atta illa ma'al ilmi bi ma'aniha, tak akan mungkin dapat terwujud dengan baik dalam doa ini kecuali dengan mengetahui makna-makna dari nama-nama itu. Subhanallah. Kalau antum minta rezeki, ya Allah berikanlah aku, ya Allah marzukni, ya Allah berilah saya rezeki, fa innaka antas syadidul iqab, cocok. Ya Allah berilah aku rezeki, engkau maha dahsyat hukumanmu, cocok. Tak cocok. Ini menunjukkan orang harus berusaha paham dengan apa yang dia zikirkan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah sungguh dia telah mengambil hukum, mengambil hartaku, mengambil hakku, menzalimiku, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Tak cocok. Sesungguhnya engkau ya Tuhan berkuasa mengambil hukuman terhadap orang-orang yang telah berbuat kezaliman. Fa innaka anta syadidul liqab, baru cocok, baru sesuai. Ya. Kata beliau, fa innahu in lam yakun 'aliman bi ma'aniha, andai kata enggak tahu dengan makna daripada nama-nama tersebut, rubbama ja'ala fi du'a'ihi al-isma fi ghairi mautini, mungkin dia salah menempatkan nama Allah yang satu bukan pada tempatnya. Ya, ya Allah, engkaulah Tuhan pemberi rezeki, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezekimu, curahkan kepadaku rezekimu, sungguhnya engkaulah Tuhan yang maha dahsyat azab-Mu. Tak sesuai. Ya. Ka'an yakhtima talab ar-rahmah bismil azab. Contohnya dia meminta rahmat tapi ujungnya dia sebutkan nama Allah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik azab. Awil aqsu, atau sebaliknya. Fayadhharu at-tanafuru fil kalam wa adamu al-ittisaq. Tampaklah tak sesuai tentunya, ya, ucapan ini dan redaksi ini. Naam. Wa man yatadabbaru al-ad'iyat al-waridata fil Qur'anil Karim aw fi sunnatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam yajidu annahu ma min du'ain minha yakhtimu bi syai'in min asma'illahil husna illa wa yakunu fi dhalikal ismi irtibatun wa tanasubun ma'ad du'ail matlub. Hasbuk. Wa man tadabbaru al-ad'iyat al-waridata fil Qur'anil Karim, yang senantiasa memperhatikan setiap doa-doa yang wujud yang ada dalam Qur'anil Karim atau fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam sunnah Nabi, yajidu annahu ma min du'ain minha yukhtamu bi syai'in min asma'illahil husna illa wa yakunu fi dhalikal ismu irtibatun wa tanasubun ma'ad du'ail matlub. Tidaklah seorang mendapati dari doa-doa yang terdapat dalam Quran maupun sunnah, ya, yang ujungnya ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, kecuali bahwasanya nama-nama tersebut sesuai dengan apa yang diminta dalam doa. Inilah contoh-contohnya. Tafadhal. Qauli ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa qauli rabbana aamanna faghfir lana warhamna wa anta khairur raahimiin wa qauluhu rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul faatihiin. Wahakada sya'nu fi 'amati ad-da'wati al-ma'surah. Ini contoh-contohnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya. Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah dari kami ini, innaka antas samiul 'alim. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar doa kami ini, Maha melihat apa yang kami lakukan ini. Cocok, sesuai. Kita beramal saleh, salat, puasa, zakat, ya Allah, terimalah daripada kami amalan kami ini. Engkau Tuhan Maha mendengar apa yang kami minta kepadamu, Maha melihat apa yang kami perbuat dalam beribadah kepadamu. Sesuai atau enggak? Sesuai. Dalam ayat lainnya, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah beriman, faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami wahai Tuhan, rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik Tuhan yang merahmati hamba-hambamu. Cocok enggak? Cocok. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, ya Allah, hukumilah antara kami dan antara kaum kami dengan hak. Wa anta khairul fatin, sungguhnya Engkaulah sebaik-baik membuat hukum dan keputusan. Sesuai? Sesuai. Wa hakadha sya'nu fi 'amati ad-da'awati al-ma'thurah. Begitulah dalam doa-doa lainnya yang terdapat daripada Quran maupun Sunnah. Setiap nama-nama Allah sesuai dengan apa yang diminta. Waktu jua yang memisahkan kita tak terasa telah jam 6. Ya, masih ada beberapa paragraf lagi ini untuk menuju ya judul baru. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kesabaran dalam menyelesaikan kitab ini. Ya, walaupun seminggu sekali kadang-kadang absen digantikan Ustaz Wahib, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Biarlah sedikit tapi kontinu, daripada banyak tapi tidak kontinu. Daurah 24 jam, setelah itu tak ada lagi sama sekali belajar sampai mati dia, dengan ngaji tiap hari setengah jam. Tapi sampai mati mana lebih baik? Setengah jam sampai mati kita ngaji, daripada 24 jam sampai mati dia belajar, setelah itu tak pernah lagi belajar selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.